terima kasih atas penyertaanmu. Sepanjang malam telah berlalu, ku mengucap syukur buat pagi yang indah. Inilah hidupku, lihatlah aku Bapa. Setiap hati yang gelap, kau menuntunku saat aku tersesat. Patutku bersyukur, sujudku tersungkur. Ini yang ku beri, kian ku kan terus bermazmur. Ku nyanyikan glory, glory hallelujah. Sembah hormat syukur ku panjatkan bagi Dia. Kau pelita, terang yang abadi. Kaulah Tuhan yang selalu ku sembah, ku puji. Hari berganti hari masih ku rasakan. Indahnya pagi bersama nyanyian kudus ku dengarkan. Takkan tuk ku lupa bersyukur kepadamu. Akan nafas dan kau bangunkan ku. Saat ku terjatuh, ku tertati kau setia menjagaku selalu. Cinta kasih kau beri bebaskan rasa yang haru. Akan ku berikan yang terbaik. Takkan tuk kau sesali semua kesedihan di dunia. Ya akan ku ganti. Serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Dengan pujian syukur ku bernyanyi. Kau berkuasa atas langit dan bumi. Kaulah yang hidup di saat ku mengatur pintu. Tak pernah kau tutup. Ku menyembah engkau Bapa Raja yang mulia. Serumit apapun masalah engkau bersedia. Kau menggendong ku terbang tinggi bersamamu. Ku dipulihkan, dikuduskan dengan darahmu. Sedemikian itu pun takkan bersambung. Cinta kasih tulus Bapa membuatku tersenjung. Yeah, kaulah kekuatan ajaib yang ku rasa. Kau penebus dosa umat Bapa. Kau